Kami mau tanya apakah ini suatu perkara adat yang baik, yaitu pelantikan pengganti juru kunci Merapi yang dilaksanakan di Keraton Yogyakarta yang waktu itu juru kunci Mbah Marjan digantikan anaknya. Ya kek, ini bukan namanya adat yang baik ini. Ini mengandung unsur-unsur keyakinan-keyakinan bid'ah dan semisalnya juru kunci Merapi. Bagaimana hukumnya mendatangi acara tersebut karena atas perintah seorang ibu? Tidak bisa ya, perkara yang sifatnya melanggar syari, kita tidak bisa mentaati orang tua. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh kita mentaati orang tua dalam bermaksiat kepada sang khaliq, walaupun ibu sendiri. Di mana pada acara tersebut ada seorang ikhwah yang datang dengan dasar perintah seorang ibu. Batal ikhwah tersebut seorang salafi yang selama ngaji bahkan sering memberi nasihat kepada ikhwah yang lainnya. Masya Allah, dinasihati. Mungkin kondisinya dia sedang tertekan dan segala macamnya. Mungkin dia pandang besar fitnahnya ketika dia melanggar orang tuanya segala macam. Ya kondisional, sehingga nasihati dia, tegur dia supaya dia tidak mengulangi lagi yang semacam itu. Dan bisa menjelaskan kepada ibunya, kepada orang tuanya, kepada orang lain, supaya bisa memaklumi kondisi yang ada dikarenakan perkara yang melanggar syar'i. Ini apa hukumnya membungkuk ketika lewat di depan bapak-bapak yang lebih tua yang sedang di jalan-jalan? Ini melanggar syariat. Adat yang fasid dikarenakan adat yang melanggar syariat barakallahu. Sehingga ketika berjumpa dengan mereka tegur sapa salam. Assalamualaikum. Jabat tangan pada bapak tadi itu. Assalamualaikum. Dengan tanpa harus nunduk-nunduk kepala. Banyak cara lain untuk menghormati mereka dengan tanpa cara yang melanggar syariat. Masya Allah Ta'ala. Apa hukumnya pakai batik? Saya mau tanya sama teman-teman, apa hukumnya pakai batik? Mana nih? Saya mau tanya sama siapa kira-kira dia? Hah? Mana yang pakai batik ada? Aduh. Apa hukumnya pakai batik? Mubah. Tidak ada nas dalil yang melarangnya. Gitu aja. Dengan ketentuan tidak ada gambar makhluk bernyawa. Masya Allah. Jawabannya boleh. Dikarenakan itu hukum asal pakaian. Tidak ada dasar syariat yang melarang. Kemudian ketentuannya tidak boleh ada gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Nah, itu gambar burung, gambar apa segala macam. Tidak ada gambar-gambar tempat ibadahnya non-muslim. Tidak ada simbol-simbol orang-orang kafir dan segala macam. Sehingga tidak terpenuhi itu keterangan, itu persyaratan, maka boleh menggunakan batik, menggunakan helm dan segala macam. Barakallahu fikum. Apa hukumnya orang yang mengharamkan batik tadi? Apa lagi yang jawab? Batik ya, masya Allah. Nah, dia terjatuh pada perkara bid'ah, dikarenakan dia mengharamkan sesuatu yang halal. Sehingga jangan mengharamkan yang halal. Boleh saja. Saya mau tanya lagi, betul apa itu? Lalu apa hukumnya seseorang yang menjadikan batik tadi atau hem tadi sebagai simbol ibadah dia kepada Allah? Sebagai simbol dakwah dia kepada Allah. Ciri-ciri salafi dia harus pakai batik dan menggunakan hem. Ciri-ciri ahlul haq wa ahlul jannah itu menggunakan batik dan hem. Begitu. Apa hukumnya itu? Bukan juga. Lu kenapa kok dikatakan sebagai orang yang bid'ah? Nah, dikarenakan dia bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang sifatnya mubah. Bid'ah juga dianya. Sehingga yang betul yang mana? Ya, pemersulam saja ya, Pak. Mubah, mubah sudah. Yakini sebagai perkara mubah. Gitu. Barakallahu'alaikum. Semakin parah lagi kebinahannya kalau kemudian sampai pada tingkat dia memojokkan, merendahkan pakaian-pakaian yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Merendahkan orang yang menggunakan jubah, merendahkan orang yang menggunakan pakaian sunnah dan segala macamnya. Dikatakan tasabuh dengan jawa tablet dan segala macamnya. Nah yang semacam itu malah pemahaman yang besar semacam itu. Ciri khas dakwahnya, ciri khas pemahamannya batik hem. Dan segala macam. Ini yang keliru. Semata-mata dia menggunakan jika ada mubah boleh. Barakallahu fikum. Jadi kami yang silakan dipakai, tapi jangan sampai lebih daripada itu. Barakallahu fikum. Naam. Apa hukumnya? Ini kalau mau dicontoh bahasa banyak banget ya. Bagaimana jika pemerintah menyuruh kita untuk memboikot produk-produk Yahudi? Apa hukumnya masih halal? Tergantung produk yang mana. Produk Yahudi itu banyak. Demokrasi produk Yahudi. Ya apa ya? Adanya parpol-parpol produk Yahudi. Ya apa ya? Lepas diam aja. Iya gini loh. Nah kalau pemerintah mengatakan jangan gunakan produk Yahudi yang semacam itu, samina wa atha. Kan begitu. Paham siapa ya? Nah, Yahudi misalkan memproduk minuman. Tadi Fanta, Coca-Cola, Sprite. Apalagi yang Blue Pepsi, Black Pepsi, dan segala macamnya ya. Yang secara kesehatan dan secara medis, itu tidak ada perkara yang membahayakan, perkara yang halal. Haraplah itu. Pemerintah mengatakan, jangan minum produk-produk Yahudi. Gimana ya? Tak ada benda ini. Tak ada benda ya kan? Kenapa kan tidak? Jadi pemerintah mengatakan apa? Jangan menggunakan produk Yahudi. Apakah? Ataukah mengharamkan kuala-kuala tadi? Kok di masa? Kalau mereka mengatakan jangan menggunakan produk Yahudi yang semacam itu. Itu namanya perkara halal. Barbah itu yang dilarang oleh pihak penguasa bukan karena meyakini keharamannya, tapi dikarenakan produk Yahudinya. Dalam bab yang semacam ini kita mengatakan sami'na wa ata'na. Kita minum yang lainnya. Tapi kalau sampai pemerintah meyakini keharaman perkara yang halal, kita tidak mentaati. Saya paham ya. Ini lihat dulu bagaimana dari bahasanya. Dia katakan memboikot produk Yahudi. Naam. Kalau semata-mata pemboikotan itu perkara yang halal, itu menjadi perkara yang enggak boleh dikarenakan perintah penguasa, termasuk sami'na wa atha'na. Jadi kalau dia bisa mengatakan mengharamkan yang halal, maka enggak ditaati. Barakallahu fiik. Ini pertanyaannya banyak banget ini. Padahal saya belum membawakan tutorial yang lainnya. Mohon nasihat dan arahan ketika seseorang salafi ingin menerapkan sunnah atau menentang adat yang menyelisih syariat, akan tetapi akan menyebabkan fitnah. Mana yang dia pilih antara mafsadat dan maslahat? Baik, terkait dengan menerapkan sunnah di tengah-tengah masyarakat, ya, apabila sunnah Rasul tadi adalah perkara yang sifatnya wajib, maka dia tetap dan harus mengamalkannya di tengah-tengah masyarakat walaupun mengandung fitnah. Cuma dia harus memiliki siasa yang bagus dalam mengamalkan syariat tadi, perkara yang wajib tadi, dan dia bisa meredam fitnah dengan perkara-perkara yang lain yang syar'i. Itu dikarenakan perkara yang wajib. Misal, untuk wanita muslimah, pendapat yang rajih dalam perkara keluar rumah menggunakan hijab yang syar'i nutupi semua badannya adalah wajib. Nah, jadi ya, maka mau tidak mau harus diamalkan, walaupun masyarakat menggunjing dia, membuat fitnah, itu karena wajib. Namun dengarkan sama dia ketika dia keluar rumah. Namun pengamalan yang wajib tadi itu dia sisipi dengan perkara-perkara yang lainnya yang bisa merasa fitnah tadi. Dia mengamalkan perkara wajib tadi disertai dengan muamalah yang baik dengan masyarakatnya, tegur sapa yang bagus dengan masyarakatnya, akhlak yang mulia dengan masyarakatnya, nasihat dia masyarakatnya, pendekatan dengan masyarakatnya. Wah, sehingga fitnahnya diredam, wajib dikerjakan. Barakallahu. Tapi kalau amalannya sifatnya sunnah, ya hukumnya adalah hukum sunnah, bukan hukumnya wajib. Betul-betul kamu yakini akan membawa fitnah sangat besar di masyarakat. Maka di sini ditunda terlebih dahulu pengamalan sunnahnya, atau dipindah kepada perkara mubah atau sunnah yang lain yang tidak menimbulkan fitnah besar di masyarakat. Contoh ya, dalam berpakaian sunnah, pakaian yang paling dicintai Rasul adalah qamis. Nah gitu ya. Kita menggunakan gamis semacam ini dalam rangka untuk ittiba Rasul, mengamalkan atau menggunakan pakaian yang paling dicintai, perkara sunnah. Tapi tidak wajib. Tak kala kita menggunakan jubah panjang semacam ini di tengah-tengah masyarakat, menimbulkan fitnah sangat besar. Itu pengalaman dan sudah dikalkulasi demikian. Besar kemungkinan, sangat besar mudharatnya, besar masyarakatnya. Untuk kita, keluarga, atau dakwah. Dalam kondisi yang semacam ini, dikarenakan hukumnya adalah sunnah, bukan perkara yang wajib, kita tunda pengamalannya. Atau kita ganti kepada perkara yang mubah. Kita pakai sarung, baju koko, atau baju hem, koplo. Nah gitu ya. Apakah itu membahayakan masyarakat? Jawabannya, tidak. Mereka lebih familiar dengan kondisi macam ini. Ya sudah, sementara di masyarakat itu kita tidak menggunakan jubah, kita menggunakan sarung, baju koko, atau hem. Ya, sesekali menggunakan batik yang tidak begitu kontras lah gitu ya. Yang agak pas gitu. Nah, kira-kira yang ini pas lah ya. Masya Allah. Masya Allah. Pas itu nampak habis ya, karena Allah yang ada. Tidak kelihatan norak banget gitu ya. Nah, apalagi kalau di bawahnya dipadukan dengan sarung yang serupa warnanya. Ya, sama. Modis. Mubah. Nah, modis dan tidak melanggar syar'i bermasyarakat. Itu namanya siasat. Saya paham ya? Bukan kemudian kita mengikuti alurnya masyarakat. Nah, jubah mengandung fitnah sudah. Kita pakai jeans, kita pakai pantolon, kita pakai kaos ketat, pakai kemudian kacamata taruh di atas gini. Ya enggak begitu ya, Ikhwan. Bukan dengan cara melanggar syar'i, tapi kita pindah kepada perkara sunnah yang lainnya atau perkara yang mubah. Barakallahu. Ifhamu hadza. Antum pahami yang semacam ini, barakallahu. Ada pun terkait dengan menentang adat yang menyelisih syariat, tapi menimbulkan fitnah besar. Ini babnya bab ingkarul munkar. Kalau kita menentangnya dan menimbulkan yang lebih besar mudharatnya, maka tidak boleh kita ingkar. Kan sesuai tanya ya. Yang mengingkarul munkar, yusabbib munkar a'zam la yajuz. Mengingkari kemungkaran yang mengandung atau menyebabkan munkar yang lebih besar lagi, maka tidak boleh. Sehingga pertimbangan maslahat dan mudharatnya. Ketika tidak memungkinkan, kita ingkari dengan hati. Kita tidak suka, kita tidak senang, kita tinggalkan, kita jauh, dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Bukan pengingkaran dengan ucapan, bukan pengingkaran dengan tindakan. Itu terkait dengan bab ingkar mungkar. Kaidahnya sudah sering disampaikan. Negara-negara kufar, barat, Eropa, Amerika, dan belahan dunia lainnya, liburannya hari Minggu. Negara-negara Islam, Arab, liburnya hari Jumat. Mengapa Indonesia yang penduduk Islam yang terbesar di dunia, ikut libur kufar di hari Minggu? Nah, itu urusan negara. Jangan tanya sama saya. Kalau bicara masalah syar'inya, betul, jangan libur hari Ahad. Para ulama kita sudah mengeluarkan fatwa bahwasanya berlibur pada hari Ahad, barakallahu'alaikum, tasyabuhan bihim la yajuz. Ya, berlibur hari Ahad dalam rangka untuk menyerupai mereka tadi yang tersebut, itu tidak boleh. Barakallahu'alaikum. Mereka menyatakan yang syar'i liburan hari Jumat sebagaimana tindakan kaum muslimin yang lain. Ya sudah. Kalau antum memungkinkan bagi antum untuk membuat liburan sendiri, bikin sendiri. Misalkan lembaga pesantren yang independen terkait dengan masalah aktivitasnya. Ya, kalau terkait dengan perizinan masuk ke negara. Terkait dengan aktivitasnya independen. Ya sudah terus sendiri. Liburan di hari Jumat. Hari Jumat terus urusan. Nah gitu ya. Jangan sengaja hari Minggu dalam rangka tersebut dengan mereka adalah ya sudah boleh. Tapi bagaimana kalau seandainya antum terikat dengan pemerintah? PNS, karyawan, segala macamnya ya. Libur aja terikat dengan aturan pemerintah. Hari Minggu baru libur. Jumat gak libur. Itu siapa? Enggak, saya Jumat libur. Minggu saya masuk. Minggu masuk, enggak ada siapa-siapa. Sudah pada hilang semua. Masuk kantor sendirian gitu. Saya datang ke kantor, mau masuk kantor dalam rangka untuk mukhalafah menyelisih orang-orang kafir. Ya, itu bahkan dikatakan majnun. Ada paham ya? Itu kondisional. Tidak. Kalau antum tidak memungkinkan untuk merubahnya, ingkari dengan hati. Ada paham ya? Ingkari dengan hati. Antum yakin ini enggak benar. Tapi kondisional gimana lagi, ikhwan? Terkait dengan masalah itu. Barakallahu fikum. Naam. Hadza huwa. Terkait dengan peci hitam, apakah dikategorikan urfun sahih? Naam. Terkait dengan peci hitam songkok nasional itu urfun sahih. Tidak ada pelanggaran syariat, tidak mengandung madarat, tidak pula meluputkan sebuah maslahat. Sehingga boleh dipakai oleh seseorang. Jawabannya boleh, termasuk adat yang diperbolehkan. Barakallahu. Tapi ingat, kalau kemudian takarrub kepada Allah, ibadah kepada Allah dengan songkok nasional, itu tidak boleh. Menjadi perkara bid'ah. Menjadikan songkok nasional sebagai simbol seorang dai salafi, itu juga kebablasan. Sampai pada tingkat mengecam dan melecehkan warna putih dan yang lain-lainnya, atau menyebutkan imamah dan semisalnya, itu yang kebablasan. Mengharamkan songkok nasional itu perkara bid'ah. Bertahap bertakarrub kepada Allah menjadikan simbol dakwahnya, simbol akidahnya, simbol ibadahnya dengan songkok nasional juga perkara bid'ah. Yang betul yang tengah-tengah saja. Mubah, biarkan dia mubah. Yang mau pakai silakan, tidak juga silakan. Bebas, perkara yang sangat luas. Mau pakai songkok nasional silakan, mau pakai baju biasa silakan, mau pakai baju bundar ya silakan, mau pakai songkok putih nasional tapi putih gitu ya silakan, yang warna hijau ya silakan, tidak ada masalah. Hadahwa. Jadi yang bagus yang sesuai dengan syariat. Jangan kebablasan. Jangan ekstrem kanan, jangan ekstrem kiri. Hadahwa. Sebagian dia begitu. Ada sebagian dia yang seperti itu yang antipati dengan yang namanya songkok nasional. Tasyabuh dengan animisme. Ya, orang asli orang Indonesia gitu. Orang-orang yang kayak gitu itu. Terisi mana ya? Nah, ada pula yang kebablasan dalam urusan songkok nasional sehingga jadi simbol dakwah seorang dai salafi. Nah, ya kebablasan lah Ustaz. Mau pakai itu ya silahkan. Nah, yang lain juga silahkan. Tapi jangan mendewakan songkok nasional. Jadi kan sebagai ciri khasnya ahli jannah gitu. Barakallahu itu. Gitu ya. Apalagi saya menyudutkan yang lainnya yang enggak menggunakan songkok nasional. Jadi kebablasan juga. Barakallahu itu. Yang tengah-tengah saja. Apabila ada kebiasaan kalau ada sapi melahirkan terus diprokohi. Apa diprokohi itu ya? Oh, dibancai. Apa tujuannya? Apa niatannya? Kalau niatan dia syukur nikmat, mensyukur nikmatnya Allah Subhanahu wa taala kasih rezeki lahir sapinya, apa sapinya melahirkan satu dua gitu ya. Alhamdulillah tambah rezeki, sapi yang dari satu jadi dua jadi tiga, kemudian dia syukuran, bikin makanan, kasihkan tetangga dan segala macamnya. Semata-mata itu enggak ada masalah. Syukur nikmat. Tapi kalau ada etika tertentu, untuk tolak bala supaya sapi jangan sampai mati, atau tasrukan ngawal barokah supaya sapinya barokah gendap tambah oke. Nah, semacam ini enggak boleh. Niatan-niatan semacam itu barakallahu'alaikum merupakan niatan-niatan yang bid'ah. Nah, umumnya di kalangan masyarakat kita itu ada niatan semacam itu, tabarukan atau tolak bala. Hampir seluruh acara mereka seperti ini. Barakallahu'alaikum. Macam-macam. Ada di wilayah Banyuwangi, suku Using. Dalam rangka supaya panennya itu berhasil, sawahnya subur dan segala macamnya, mereka mengadakan acara kebuan. Bagaimana itu? Kebuan. Jadi orang jadi kebu. Jadi mereka itu nunjuk dua orang dipacai, didandani kayak kebu. Kemudian dia suruh ngarap sawah. di belakangnya ada orang lain yang bajak. Depannya itu orang kayak kebu, gitu. Namanya kebuan. Dan mereka nyemplung di sawah yang ada rumputnya segala macam berlepotan begitu dengan niatan supaya barokah sawahnya, tolak bala dari hama dan segala macamnya. Dan segala macamnya. Dan semacam ini tidak ada contohnya. Semacam ini kan adat istiadat yang berbau bid'ah dan syirik. Barakallahu fikum. Apa bobit pakaian syuhrah dan bagaimana gambarannya? Baca tulisan saya di majalah syariah. Sudah saya jelaskan panjang, lebar, dan lengkap dengan contohnya di situ. Coba ya belum? Maksud beli majalah, lihat bagian belakangnya tok. Belakangnya tok, ada iklan, kemudian tuha lagi dagangan urusan ini. Bahasan, itu apa namanya, jerih payah yang luar biasa ya. Dari sekian banyak referensi dari semua banyak keterangan disaripatikan, itu menguras tenaga itu. Disaripatikan bagaimana caranya supaya bisa dipahami dengan baik oleh masyarakat semua, oleh para ikhwan yang ada, supaya paham bagaimana faedah dalam membahas masalah pakaian. Barakallahu fikum. Lihat itu. Barakallahu fikum. Itu saya sudah bahas secara khusus terkait dengan libas syuhrah. Terus piye? Dijawab ini ya. Dijawab. Allah Ustaz. Nah, terkait dengan lepas syuhrah perkara yang dilarang ya. Nas hadisnya dihasankan sebagian ulama melarang menggunakan pakaian syuhrah. Definisinya ialah pakaian yang dipakai dengan tujuan al-ishtihar, dengan tujuan supaya dia masyhur di tengah-tengah masyarakat. Tidak memandang apakah pakaiannya sangat mahal atau pakaiannya sangat sangat jelek. Niatan intinya adalah syuhrah, betul-betul untuk mencari kemasyhuran. Baik pakaiannya sesuai dengan masyarakat atau keberbedaan dengan masyarakat. Barakallahu fikum. Masyarakat umum menggunakan pakaian batik. Jangan. Dia pakai pakaian batik sesuai dengan masyarakatnya. Tapi batiknya ini enggak sembarang batik. Batik yang berkelas itu. Dari mana dibuat? Batik sutra ya? Berkelas gitu. Sutra mah enggak boleh lah kita pakai sutra. Yang berkelas gitu ya. Dia pakai batik. Niatan dia untuk masyhur. Batik rek. Iya, kaya jenengan-jenengan iki. Batik e 15 ewuan. Kula niki batik e iki nggih. Ini regine pun nggih. Awis niki. Larang tenan niki, Pak. Sak juta setengah niki, Pak. Ada yang mengatakan batik kula niki sami kare kendaraan jenengan kuwi. Satu batik sama dengan sepeda motor satu. Niatnya ishtihar, haram. Walaupun sama dengan masyarakat. Nah, pakai baju yang lusuh, kelihatan kumal, enggak pernah disetrika dan segala macamnya. Barakallahu itu. Tujuannya supaya nampak zuhudnya, dikenal sebagai ahli ibadah, orang yang enggak suka dengan dunia dan segala macamnya, dengan tujuan semacam itu. Haram. Haram. Dikarenakan namanya syuhrah. Al-i'tibar bil-qasad, yang dianggap atau niatan dan maksudnya bukan mahal murah pakaiannya, bukan sama ataukah beda dengan masyarakatnya. Barakallahu. Jadi paham ya. Nah, cuma ketika saya membawakan contoh di masalah, saya berusaha membela pakaian sunnah gitu. Karena pakaian sunnah yang dianggap oleh masyarakat sebagai pakaian syuhrah. Saya balik gitu. Saya balik akhirnya, saya bikin dulu situ. Ketika ada orang yang menggunakan pakaian sunnah, menggunakan pakaian jubah, menggunakan hijab yang syar'i dalam rangka untuk menghidupkan sunnah, mengamalkan sunnah, barakallahu fikum, itu bukan pakaian syuhrah. Dikatakan niat yang baik, niat yang bagus dalam rangka untuk ihya sunnah, ittiba sunnah, bukan namanya syuhrah. Dipuji dengan tindakan semacam itu, dimuliakan, dapat pahala insyaallah taala. Apalagi di tengah-tengah masyarakat yang asing dalam Mekah. Bikin contoh yang tadi itu. Yang sama dengan masyarakatnya tadi. Dengan tujuan-tujuan syukrah. Jadi tidak dengan spekulasi. Selebihnya itu baca ya, Pak. Di sana barakallah itu. Kebiasaan ikhwan memakai sarung lebih tinggi dari sirwalnya alias balak. kapan? Menurut kebiasaan orang Jawa, perpakaian semacam ini dinilai kurang pantas menurut adat. Bagaimana hal ini? Ya, jangan salah, Pak. Apalagi hal tersebut membuat orang lari dari dakwah, membuat orang antipati dengan dakwah dikarenakan pakaian yang semacam itu dan segala macamnya. Nah, jangan balapan. Nah, dengan dikarenakan kita menggunakan pakaian yang secara oleh kita di dalam ketutupan dengan sarung kita atau dengan jubah kita, itu lebih manis, lebih bagus, lebih modis dan apa namanya adat menerima, itu kata pelanggaran syariat. Perkara yang sifatnya mubah, tidak ada pelanggaran syariat, tidak ada mudarat yang tercapai atau tidak ada maslahat yang terluput. Tidak ada masalah. Dan ini yang ditanggung. Nah, sebagian ikhwah terkadang tidak perhatian dengan pakaiannya. Padahal itu menjadi sebab, terkadang menjadi sebab orang lari dari jauh. Senang sih, namanya senang saya, Pak. Mantap, nangkeh. Cuman nih, matanku saya lihat orang-orangnya gimana ya Pak ya, pakaiannya kok jadi kayak gitu semuanya. Nah, balapannya kok banyak banget ini Pak. Lapisnya kok banyak, ada sarawilnya, ada sarungnya, ada gamisnya, ada jaketnya. Lapis 4. Sudah seperti itu kemudian imamahnya diikat kayak Harry Davidson kayak gitu. La haula wala quwata illa billah. Mubah sih mubah, tapi ketika apa namanya dianggap kurang adat, kurang bagus secara adat, tinggalkan. Ya, diganti sesuai dengan perkara adat, tapi tidak melanggar syariat. Diganti dengan apa tadi itu, supaya jangan sampai balapan yang nampak di luar adalah jubahnya atau sarungnya. Barakallahu fiikum. Itu kan tidak menyalahi syariat. Amalkan. Apalagi dengan cara semacam itu ada unsur ta'liful qulub, melembutkan hati masyarakat, menarik simpati masyarakat. Dan memang nampak lebih keren gitu loh, lebih rapi. Terus Allah taala. Kami penjual makanan, bolehkah menerima pesanan untuk acara bid'ah? Jangan pakai T, pakai D, bid'ah gitu ya. Dikarenakan problem tertentu banyak yang pesan, misalkan bulan ruah banyak yang pesan apem untuk acara ruah. Kalau antum tahu dengan pasti itu makanan digunakan untuk acara bid'ah atau acara maksiat, maka tidak boleh menerima pesanan untuk itu. Tidak boleh. Itu dikatakan unsur ta'awun alal ismi wal udwan. Tapi kalau mengantum penjual apem dari sononya ada, acara enggak ada, dia jual apem, ada masalah. Hukum asal adalah boleh. Paham ya? Itu sesuatu yang sifatnya kondisional. Antum tahu dengan pasti ini orang pesan untuk acara ruahan, apalagi di masyarakat ada acara dan semacam itu, maka jangan. Nah, termasuk terkait dengan dipuji pas acara, pas bulan ruah antum libur bikin apa? Nah, antum bikin makanan yang lain yang enggak ada sangkut pautnya dengan ruahan. Atau antum jual bukan untuk orang yang mengadakan acara ruahan tersebut. Barakallahu fikum. Gamis lengan pendek, masyarakat kurang suka untuk acara-acara resmi. Beda dengan gamis lengan panjang, lebih menghormati. Dalam kondisi yang demikian, ketika pada masyarakat yang seperti itu, anda menggunakan yang panjang. Gitu ya, Pak. Itu dalam mereka untuk dakwah, ta'libul, kulu, tarik. Di tempat yang lain yang enggak mempermasalahkan, mau yang panjang, mau pendek, dalam masyarakat. Tarik. Terkait dengan bab tasyabbuh, apabila anak laki-laki umur 2-3 tahun kemudian dipakaikan pakaian anak perempuan atau sebaliknya, apakah perbuatan tersebut termasuk tasyabbuh? Nah, iya ya, tidak boleh. Atau jangan mengajari anak kamu tasyabbuh, dan jangan kamu mengajari anak kamu tindakan yang dilaknat oleh Allah dan juga Rasulnya alaihissalatu wassalam. Terkait ya, maksud anak 2 tahun 3 tahun dikasih rok, atau mengajar dia jadi bencong atau gimana? Nah, layak jus. Nah, boleh. Itu dilaknat. Terus apa susahnya gitu atau ngasih dia pakaian laki-laki? Jangan sih nekor nekor lah ya, Pak. Allah Fadil sih. Apakah benar ketika kita dalam bermasyarakat dianjurkan memakai pakaian yang mubah sesuai dengan adat, batik, sarung hitam, sarung dan lain-lain? Hukumnya boleh. Nah, gitu ya, boleh. Ketika kita menggunakan jubah, gamis dan semisalnya dengan mereka untuk memasyarakat kan pakaiannya sunnah, tidak ada problem. Juga di masyarakat kan pakaian sunnah tadi kami coba dan segala macamnya supaya mereka memahami ini pakaiannya cinta dari Rasulullah SAW. Dia ngerangkan tadi apa nih? Jamnya nggak jalan-jalan ya Pak. Bagaimana dengan mencium tangan orang tua dan mertua? Kalau niatnya adalah mereka ihtiram, boleh. Tidak ada masalahnya. Tapi kalau niatnya dalam rangka tabarrukan wa ta'ziman wa dzullan, dalam rangka pengagungan, mengalap barokah, merendahkan diri dan segala macamnya adalah dan umumnya di masyarakat mencium tangan orang tua sebagai bentuk ihtiram, penghormatan kepada orang tua tadi. Ya enggak juga sih. Tergantung orang aja. Kalau orangnya sama gini-gini ya iya sih. Tangannya orang tua kan sudah kena gitu ya. Alhamdulillah. Ya, untuk mengetahui mana adat yang baik yang ternyata buruk, dia harus ngaji, harus taklim ya. Tidak menggunakan perasaan, tidak menggunakan akal semata, harus taklim, harus ngaji. Apakah boleh berbisnis dengan pengikut-pengikut dai sururi tanpa memuji atau merekomendasi atau mendengar dai-dai sururi atau radio-radio sururi? Jadi murni bisnis. Menang sungguhan kayak gini, betul-betul seperti ini, kalau betul-betul seperti inilah bas, tidak ada masalah. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kalau betul-betul seperti ini, kalau betul-betul seperti ini, kenyataannya? Kenyataannya ya Pak? Kenyataannya? Kenyataannya ada sisipan sesuatu. Ajakan pengajian, ajakan ini, ajakan itu, dan segala macamnya. Juga kira ya? Apalagi posisinya antum sebagai orang yang di bawah. Dia sebagai posisi orang yang di atas. Maka ada unsur yang namanya keterikatan, loyalitas, kecintaan, ketergantungan dan segala macam. Ketika ada hal-hal yang dikhawatirkan semacam itu, lebih baik tidak. Lebih baik tidak. Terakhir ya. Terakhir ya, Pak. Jangan siang-siang. Ada yang berontak ya. Terakhir ya, apakah persatuan dai-dai yang menisbahkan diri sebagai dai salafi dengan dai-dai sururi adalah persatuan ahlu sunnah sebagaimana yang sering dikembar-kemburkan oleh orang-orang yang mau geser manhajnya? Masya Allah. Ya gak mungkin persatuan dai salafi dengan dai sururi. Salafi itu hakun, sururi itu batilun. Ya gak mungkin menyatukan hak dan yang batil. Terangnya, tidak mungkin abad dan tidak mungkin. Dulu di kalangan orang-orang ikhwan muflisin pengikutnya Hasan Banna berupaya untuk menyatukan antara ahlu sunnah dan syiah. Tidak mungkin menyatukan yang semacam itu. Ada sunnah syiahnya lari, ada syiah sunnahnya lari juga. Tidak mungkin ketemu antara sunnah dan syiah. Dan disebutkan oleh para ulama termasuk penyimpangan-penyimpangan pemahaman yang ada pada ikhwanul muslimin pengikutnya Hasan al-Banna. Takrib bain sunnati wa syiah. Ujung-ujungnya mereka lah yang kemudian melakukan ta'awun dengan orang-orang syiah. Barakallahu. Ya sama, apakah mungkin ada persatuan antara salafi dan tablighi? Ya gak mungkin. Salafi itu hakun, tablighi itu batil. Nah gitu ya. Ya apa ya? Apakah mungkin bersatu antara sunni dengan sufi? Tidak mungkin. Apa mungkin bersatu antara sunni dengan tahriri? Disebut tahrir. Ada yang sebelah. Tidak mungkin. Intinya tidak mungkin bersatu antara hak dan batil. Barang siapa yang memiliki upaya untuk menyatukan antara hakun dan batil, upaya dia sia-sia, dan ingat baik-baik, ujung-ujungnya adalah dia yang akan menyimpang. Dia akan menyimpang. Itu ekspresi seseorang yang hendak melegalkan pemahaman dia. Kalau dia upaya untuk menyatukan Rasulullah dan Syiah, itu upaya untuk melegalkan Syiahnya. Paham ya? Ada upaya menyatukan antara Sunni dengan Tablighi, itu memelegalkan Tablighnya. Sunnah tidak perlu dilegalisasi. Sunnah, sunnah. Hak. Dulu sampai sekarang. Begitu pula ketika ada orang yang berupaya menyatukan antara Ahlus Sunnah dengan Sururiyin, itu memelegalkan paham Sururiyah. Sia-sia upaya dia. Jangan baik-baik. Ujungnya nanti dia akan lompat kepada Sururiyin. Tidak mungkin ada upaya semacam itu kalau tidak ada kecenderungan kepada pemahaman menyimpang yang tidak disatukan. Sampaikan baik-baik para pelaku itu dan hati-hati dari gerakan-gerakan yang semacam itu. Naktafi lahuna, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa kita amalkan bimbingan syariat terkait dengan tam ibadah syariat dan terkait dengan tam adat istiadat. Khulafahnya, jadilah yang terbaik. Ibadah sesuai dengan syariat, memberdayakan adat istiadat selama tidak bertentangan dengan syariat dan selama itu tidak menentangkan kemaharatan ataupun meluputkan sebuah maslahatan. Saya kira cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Naktabila unas panakot hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.